Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَمَوَالَاهُ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Durus Minal Quran Al-Karim, pelajaran-pelajaran yang diambil dari Al-Quran Al-Karim. Pelajaran yang pertama, bahwasannya adanya pelajaran Tauhid di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, apa yang ada di dalam Al-Quran tentang pembahasan Tauhid, maka bisa diambil pelajaran Tauhid itu sangat penting sekali. Dan bahaya besar bagi orang-orang yang berpaling dari Tauhid. Muncul, kata Syekh Shalih, secara global saya ulangi apa yang kita baca di awal pertemuan kita, pembacaan kitab ini. Orang heran bertanya, berkhusus kepada Ahlussunnah wal Jamaah, Salafiyun, kenapa mereka banyak sekali membahas tentang Tauhid. Keadaan problem umat ini tidak cuma Tauhid. Bahkan sekarang ini makar Yahud, Nasrani, terpurukan negara-negara Islam, sudah menimpa banyak negeri-negeri kaum muslimin. Masih membahas Tauhid dan lain sebagainya. Maka jawabannya, sungguhnya Al-Quran, yakni berbicara tentang Tauhid, hampir di keseluruhannya. Dari awal hingga akhir. Lalu diperhatikan, dan kemudian barakallahu fikum, beliau menjelaskan akan tidak ada satu surat pun kecuali dari surat-surat Al-Quran di dalamnya adalah persinggungan menyentuh, menyinggung permasalahan Tauhid. Penjelasan tentang Tauhid, larangan dari syirik. Kemudian beliau menukil ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yang beliau menyatakan, Annal Qur'an kullahu fit-tauhid. Al-Quran itu semuanya adalah dalam rangka menjelaskan Tauhid. Yaitu habar tentang Allah, nama-nama Allah, sifat-sifatnya terkait Tauhid, asma'i wa sifat. Terkait Allah, perbuatannya, terkait rububiyahnya Allah. Dan juga ayat-ayat Al-Quran isinya perintah untuk beribadah kepada Allah saja. Wa hadha huwa at-tauhid al-amali At-Talabi, Tauhid Uluhiyah. Ini isinya Al-Quran seperti itu. Wa imma amrun bita'atillah wa ta'ati rasulih wa nahyun an maksiatillah wa maksiati rasulih wa hadha min hukuki tauhid wa mukamilatih. Atau isinya ayat Al-Quran itu perintah untuk taat kepada Allah, perintah untuk taat kepada Rasulullah, larangan dari durhaka kepada Allah, larangan dari durhaka kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, larangan dari bermaksiat dari keduanya, itu termasuk hak-haknya tauhid. Orang yang bertauhid harus memenuhi hak-haknya tauhid. Apa itu? Taat Allah, taat Rasul, jauh dari kemaksiatan kepada keduanya, dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menjauhi kemaksiatan kepada keduanya adalah mukamilatih, penyempurna tauhid seorang. Isinya Al-Quran seperti itu. Wa imma ibarun amma a'addallahu lil muwahhidin minan na'im wal fawzi wan najah wan nasri fid dunya wal akhirah. Atau isinya ayat Al-Quran bisa jadi pengabaran tentang, yakni pengabaran tentang apa-apa yang Allah siapkan, sediakan untuk orang-orang yang bertauhid. Dari kenikmatan-kenikmatan, kesuksesan, keselamatan, pertolongan di dunia maupun di akhirat. Au ihbarun amma halla bil musyrikin minan nakali fid dunya wa ma'u'iddallahum fil akhirah minal adhabi da'im wal khuludil wal mu'abad fi jahannam. Nah, toh isinya ayat-ayat Al-Quran tadi kabar tentang perkara-perkara yang akan menimpa orang-orang musyrik dari bencana di dunia, dan apa yang telah Allah siapkan untuk mereka di akhirat dari azab yang terus-menerus kekal abadi di dalam jahannam. Wa hadza fi man haqqaqa tauhida wa fi man ahmala tauhid. Ayat-ayat yang seperti itu berbicara tentang kenikmatan untuk muwahhidin itu adalah terkait balasan bagi orang yang merealisasikan, mewujudkan tauhidnya, dan juga tentang neraka dan lain sebagainya, siksa, balasan bagi orang yang melalaikan tauhid. Maka gimana melalaikan tauhid? Orang yang mengesampingkan tauhid dengan alasan akan mengatasi problem umat, makar lawan-lawan Allah, tidak bakal dia bisa menanggulanginya. Ujung-ujungnya adalah kegagalan demi kegagalan, kehinaan demi kehinaan. Tambah terpuruk kaum muslimin. Berjuang melalaikan tauhid, akan memperjuangkan Islam dengan sistemnya orang kafir. Ya mana bisa? Tidak memurnikan tauhidnya, kapan menang? Diangan-angan, mimpi. Wah, harus kita perbaiki ekonomi umat, membangun ekonomi, membangun dulu ekonomi, nanti kalau ekonominya tegak umat ini akan kuat. Siapa yang nyontohi seperti itu? Begitu berkembang ekonominya, sibuk memperjuangkan nasib masing-masing, beras, baju, uang, sendiri-sendiri. Ini bisnis ini, itu bisnis itu. Udah kulit dunia semakin Allah bukakan, lupa pada perjuangan. Ekonominya kuat, nanti membangun agama lewat ekonomi yang kuat. Sudah sibuk dengan perekonomiannya masing-masing. Kita harus ini berpolitik, ini menyusup ini. Setelah masuk, ya, berjuang untuk karir politik masing-masing. Karena apa? Meninggalkan tauhid. Demikian yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Madarij Salikin yang dinukil dengan beberapa perubahan oleh Syekh Soleh Fauzan di Durus Minal Quran ini. Dengan yang tersirat apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim tadi, kata Syekh Soleh Fauzan, idan fal Quran kulluhu yaduru ala tauhid. Jika lo demikian, seperti yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim tadi, maka Al-Quran itu semuanya berkisar seputaran tauhid. Yaduru, berputar di itu saja. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala wa barakallahu fikum membimbing kita, wa anta idza ta'ammalta as-suwar al-makiyah tajid ghalibaha fit tauhid. Dan anda jika lo memperhatikan, mencermati, merenungkan surat-surat makiyah, maka kadang-kadang kita itu kalau baca Quran, misalnya biasanya di dalam mushaf nama surah kemudian makiyah, madaniyah. Ini apa ini? Tanya ada di situ. Surat-surat turun makiyah isinya tentang apa? Apa yang ditanamkan di dalam surat-surat itu? Kita akan dapat pelajaran banyak. Masalahnya kita baca suratnya apa yang kita baca, kadang tidak kita baca. Terjemahnya isinya apa, kadang tidak kita perhatikan. Ya lewat saja. Seperti bacaan. Mending, kalau seperti ini bobot bacaannya, masih mending baca koran dapat informasi berita. Ini baca sesuatu yang tidak berimbas apa-apa padanya. Namun kalau diniati ibadah benar, ada sedikit upaya memahami isinya, selain pahala tentunya peningkatan kualitas kita di dalam agama kita, insya Allah ta'ala. Maka beliau mengajak coba baca, perhatikan surat-surat makiyah. Ini menjadikan kita jadi punya perhatian, oh ini makiyah atau bukan ya. Mulai perhatian. Kalau kamu perhatikan dengan seksama baik, kamu jumpai mayoritas surat-surat makiyah itu berbicara tentang tauhid. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam makatha fi Makkah salasa asrata sannah yadu'u ila tauhid wa yanha 'anil syirki. Enggak lihat. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau mau memperhatikan Al-Qur'an, tinggal di Mekah 13 tahun lamanya, turun surat-surat makiyah, berdakwahnya kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Ini ada orang merasa lebih pintar daripada Allah. Dakwah itu jangan mulai dari tauhid. Jangan larang syirik dulu, hindari. Ajak sholat. Ajak sholat jamaah. Ajak makmurkan masjid. Gimana kalau masih mau sendal? Tidak apa-apa. Pagi semedi, siangnya Jumatan, bagus, imbang antara syirik dan tauhid. Padahal syirik menghapus tauhid. Mana biarin dulu sudah, biar. Penting gelem solawat, nggak solat apa-apa. Masih berdapat apa? Yang penting sholawat. Nah, dari sholawat. Kan dari sholawat nanti dia langsung sholat. Apa iya? Ini Al-Quran ngajari 13 tahun guru terbaik dengan murid terbaik mengkhususkan, memfokuskan tentang tauhid. Sudah diwajibkan sholat? Belum. Terus amalannya apa? Belajar tauhid. Bukan sholawat dulu, bukan sholat dulu. Perhatikan ini. Ini pelajaran dari Al-Quran kita. Manusilat alaihi aghlabul fara'id min zakatin wa siyamin wa hajjin wa ghairi dhalik min umuril halali wal haram wa umuril mu'amalah. Manuzila hada ila ba'dal hijrah fil Madinah. Tidak diturunkan kepada beliau mayoritas kewajiban-kewajiban agama. Dari zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Dari ini hukumnya halal, ini haram. Bahkan di Madinah, sebagian orang sudah sholat masih dalam keadaan minum khamr. Belum pula diajari perkara-perkara muamalah. Dilarang jual beli riba, dilarang jual beli demikian. Belum. Mayoritas amalan masih amalan nenek moyang di India. Tapi mulai dididik dengan tauhid. Tidak turun tentang syariat ini dan itu, bahkan zakat, puasa, haji, kecuali setelah hijrah ke Madinah. Orang kadang tidak tahu apa dulu, apa ketika Islam datang, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya sholat 13 tahun. Nah, dikatakan ila salah faqad furidat alaihi fi Makkah Lailatul Mi'raj hina usriya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin kana hadza qubailal hijrati biqaulin. Kecuali salat, memang salat itu diwajibkan di Mekah ketika malam mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau diperjalankan oleh Allah di malam, seperti hadis Isra Mi'raj mutawatir mutawatir alaih hadis Anas Ibn Malik riwayatkan Bukhari dalam kitab Tauhid, Muslim di dalam kitabul Iman. Intinya di perjalanan itu diwajibkan sholat 5 waktu. Kapan itu? Kan di Mekah ini, kapan itu? Yang seperti ini pensyariatan sholat di malam Isra Mi'raj tersebut, karena hada kubilal hijrah tibi kolim, menjelang hijrah sebentar saja. Sehingga ketika datang ke Madinah pertama kali yang dibuat bukan rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang dibangun adalah Masjid Quba untuk menegakkan sholat. Masalah tempat tinggal pribadi dan lain sebagainya batin setelah rumah Allah berdiri. Sama kita lihat, dan mungkin perlu saya sampaikan pula, kalau kita memperhatikan zakat itu pensyariatannya sebagaimana dijelaskan beberapa ulama, yang rajih juga disyariatkan di Mekah. Tapi belum rinci detail persentasenya, nisabnya, haulnya. Sebagaimana firman Allah terkait zakat, yakni sedekah wajib, di dalam surat Al-An'am ayat 141. Allah perintahkan wa atu haqqah yauma hasadi. Dan keluarkan hak hartamu, hasil kebunmu ketika panen. Surat Al-An'am, surat Makkiyah. Para sahabat ketika panen keluarkan, sedekahkan. Tapi ukurannya berapa, nisabnya berapa, belum bisa dibahas. Ataupun barang apa saja yang dizakati, berapa nisabnya, berapa persen, siapa mustahiknya, berapa golongan yang menerimanya. Ini adalah setelah di Madinah. Barakallahu fikum. Kita kalau belajar Al-Quran, benar-benar mengambil pelajaran dari Al-Quran, pasti kita akan membangun fondasi di dalam dakwah kita mulai dari tauhid. Kan orang-orang yang wah ini senangannya nyanyi umat itu, berarti kita mulai dakwah itu dengan nada. Jadi nada dulu dan dakwah. Jadi ada dakwah lewat apa? Lewat lagu, lewat musik, lewat sinetron. Nah, barakallahu fikum, di sana tentang tauhid ini, peperangan antara dukun syirik dan kiai tauhid. Tapi yang masuk di penontonnya, wah dukunnya hebat. Pelajarannya bleset. Pemeran dukune ayu, pelajarannya sangat melenceng. Karena bukan ceritanya, alur ceritanya, apa yang bisa dipetik dari ceritanya, tapi pemeran budukun. Waduh, si tenang. Gak Bali yang dilihat itu. Terjadi nyata apa yang di nah barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan walidzalik kana ghalibu suwaril makkiyah allati nuzilat ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al hijrah kulluha fi qadaya tauhid. Karena itulah mayoritas surat-surat makkiyah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah semuanya dalam perkara dalam urusan tauhid. Wa mimma yadulu ala ahamiyatih wa annal faraid lam tunzal ila ba'da an taqarrara tauhid. Ini menunjukkan atas pentingnya tauhid dan sungguh kewajiban-kewajiban agama yang lain belum turun kecuali setelah tauhidnya kokoh. Setelah tauhidnya para sahabat kokoh, baru diperintahkan ini, perintahkan itu, dihalalkan yang ini, diharamkan yang itu, tidak halal semuanya. Seperti dulu mulai dilarang dan tunduk. Ketauhidan itulah yang menjadikan seorang itu siap menerima konsekuensi tauhidnya. Seberat apapun, tunduk dia pada kebenaran. Orang yang dulu mengikuti hawa nafsunya bisa, hawa nafsunya ditinggal untuk mengikuti Al-Quran, hobinya berubah, kegemarannya berubah, tujuan hidupnya sudah berubah. Oh dulu dunia, dunia, dunia, dunia, mulai mikir akhirat, mulai benar-benar memposisikan dunia itu bagaimana, akhirat, dunia itu cuma di tangan, akhirat itu yang ada di hati. Barakallahu fikum. Mulai berubah. Kapan itu? Kalau tauhid itu kokoh, maka 13 tahun generasi yang Nabi SAW katakan khairun nasi korni, generasi yang Allah berfirman kuntum khairu ummah, generasi terbaik, 13 tahun dididik tauhid. Muncul dari tauhid akhlak karimah, jujur, amanah, lemah lembut, tauhidnya tidak benar, tidak bakal muncul ini semua. Warasakha fin nufus, tidak diturunkan kewajiban-kewajiban agama kecuali setelah tauhid itu menancap di jiwa-jiwa kaum mukminin. Wa banatil aqidatu sahihah, sahihah. Dan tidak diberi kewajiban ini itu dari kewajiban-kewajiban agama kecuali sudah terbangun fondasi yakni akidah yang benar. Di analak malatasihu ilah bitohid. Karena amalan yang manapun, setinggi apapun, sebesar apapun, tidak benar kecuali dengan adanya tohid. Walatu asasu illa ala tohid. Dan tidak dibangun amalan itu dengan tegak kecuali di atas fondasinya, yakni tohid. Sehingga Islam itu fondasinya anta syada alla ilaha illallah baru wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila wa tasuma ramadan huniyal Islam ala khamsin ila akhiril hadis. Pertama syahadatnya dulu, baru setelah itu wa iqami shalah wa ita'i zakah wa hajjul bait wa shaumi ramadan. Dalam hadis Abu Ibnu Umar. Naam barakallahu fikum. Jelas gamblang bagi kita. Waqad awdaha al-Qur'an anna rusula alaihim salatu wassalamu awwala ma yabda'una da'watahum bi da'wah ila tauhid qabla kulli syai'in. Apalagi kalau kita memperhatikan Quran, mencermati Quran. Quran menjelaskan bahwasannya para Rasul alaihi salatu wassalam, perkara pertama yang didakwahkan mereka, dakwah tauhid. Sebelum mengajak kepada yang selainnya. Apapun problemnya. Problemnya adalah penguasa yang zalim seperti Fir'aun, dakwanya Nabi Musa tauhid. Problemnya adalah barakallahu fikum kerusakan moral dan mental seperti Lut alaihi salatu wasalam, dakwahnya tauhid. Nah barakallahu fikum, kerusakannya adalah paham materialisme sehingga membanggakan materi seperti Thamud, seperti Ad. Orang yang membangun tiang terbesar, terkuat di muka bumi, bangga dengan bangunan yang dia dirikan. Thamud, pembelah batu, pengukir batu menjadi tempat tinggal dan mebel perlengkapan. Dia menyombongkan diri dengan apa yang dia bisa raih dari materi sehingga melalaikan. Demikian pula orang-orang rusak seperti Korun, penumpuk harta, Haman, orang-orangnya Fir'aun. Problemnya beda-beda, tapi dakwahnya tauhid. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36 menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kita lihat, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus di setiap umat, umat yang manapun, dengan krisis apapun, kerusakan, kebejatan yang manapun, kami utus seorang rasul dengan misi dakwah anibudullah wajtanibut-taghut, ibadah kepada Allah saja, jauhi peribadatan kepada syaitan. Tuh, gimana lagi? Kurang mantap? Di ayat yang lainnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah nyatakan wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami telah utus dari sebelum wahai Muhammad dari seorang rasul pun kecuali kamu, kami wahyukan kepadanya agar supaya dia berdakwah la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, fa'budun, maka ibadailah aku saja. Tauhid. Nabi yang diutus sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ya semua nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam penutupnya, semuanya diberi wahyu oleh Allah untuk berdakwah tauhid. Kurang apa lagi? Padahal yang dihadapinya problem macam-macam. Umat dengan problem macam-macam seperti tadi. Puasa yang boleh, Fir'aun, Namrud, dan lain sebagainya. Keji, bengis. Nah, masalah apa lagi? Yang tidak ada barakallahu fikum dakwahnya Fir'aun dalam rangka memobilisasi massa agar supaya Fir'aun tumbang dan Musa jadi raja. Tak ada. Jihad fisabilillah. Tidak ada jihad konstitusi. Jihad model baru. Ada jihad bunuh diri. Ini istilah jihad-jihad yang lainnya. Lihat. Ini dari Quran, ini firman Allah. Mau diadu sama omongannya siapa? Sayangnya kaum muslimin kalau baca Quran tidak mau tahu artinya. Tidak ada peningkatan dari dulu dermosa, tidak pengen ngerti isinya. Tidak mengkaji maknanya. Miskin, kasihan. Miskin itu kasihan. Bukan pelecehan. Miskin itu artinya dalam bahasa kasihan mereka. Kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran, wa kullu nabiyyin yaqulu liqaumi. Dan ini kalau kita lihat ya ucapannya Nabi Lut, ucapannya Nabi yang lainnya, Shu'aib dan lain sebagainya. Apa yang diucapkan mereka kepada kaumnya? Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 95, ya qaumi budullah. Malakum min ilahin ghairu. Wahai kaummu, wahai kaumku, ibadahilah Allah saja. Tidak ada sembahan yang benar kecuali dia. Kurang apa lagi? Hada huwa sya'nu rusuli. Al-bida'atu bitauhid. Ini urusan yang diemban semua para rasul. Yakni dimulai dengan tauhid. Apapun problem yang dihadapinya. Nah, barakallahu fikum, kalau gitu kok tauhid-tauhid terus. Sampai benar-benar memahami tauhid ini, tauhid. Kalau tauhid itu mantap di hati kita, akan datang pertolongan Allah, akan datang kemenangan Allah. Sebagaimana Allah karuniakan kesuksesan, kemenangan kepada ahlu tauhid di masa-masa yang dulu. Masalahnya kita ini tidak kokoh tauhidnya. Kita sudah tahu tauhid uluhiyah itu beribadah kepada Allah saja, tapi kita juga jatuh bangun. Di hati kita itu ada yang menandingi Allah dalam kecintaan kita, dalam prioritas kita. Kita tahu Allah melihat, mendengar, tapi kadang kita merasa tidak dilihat Allah, tidak didengar Allah, sehingga melakukan dosa. Kita tahu Allah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, tapi kita takut setengah mati kalau Allah tidak memberi rezeki kepada kita, sehingga kita melanggar syariatnya untuk cari rezeki katanya. Allah musta'an. Mana tauhid asma wa sifatnya? Mana tauhid uluhiyahnya? Mana tauhid rububiyahnya? Masih roboh. Bangun tauhid menjadi solusi pembenahan akidah, pembenahan ibadah, pembenahan akhlak. Maka saat ini kita koreksi diri-diri kita, masih compang-camping di sana dan sini, rajin, kuatkan, kokohkan. Insyaallah ta'ala semua problem akan sirna dengan kokohnya tauhid. Ini mungkin yang bisa kita baca pada pertemuan malam ini. Adapun selanjutnya, beliau akan menunjukkan bagaimana pengikutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah mereka. Namanya pengikut, ya tidak beda dengan Rasulullah. Memperbaiki tauhid, mementingkan roh tauhid, memberikan porsi terbanyak di dalam kokohnya tauhid. Bukan membangun dari yang lainnya. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.